demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Yesus, Engkau